Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna. Wa lafdul karam lafdun jami'un lil mahasin wal mahamid. La yuradu bihi mujarradul i'ta', bal al-i'ta'u min tamami ma'nahu. Walidha warada an ahlil ilmi fi ma'na hadzal ismi aqwalun 'adidah. Hasbuka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا ولمن أحسن إلينا. Berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, semoga Allah menjaga keduanya. Walafdhul Karam, kita masih membahas tentang nama Allah Al-Karimu Al-Akram. Al-Karimu, ya, dalam bahasa Arab sighah mubalaghah Al-Karim, artinya zat yang terus-menerus memberikan karam. Al-Karam, kedermawanan. Jadi lafzul karam, ungkapan Al-Karam adalah merupakan lafaz jami'un lil mahasini wal mahamid. Nama Allah Al-Karim, dari sifatnya Al-Karam. Al-Karam maknanya adalah sifat yang mengumpulkan segala macam bentuk al-mahasin, kebaikan-kebaikan, wal-mahamid, dan segala macam bentuk pujian-pujian. La yuradu bihi mujarradul i'ta', bukanlah makna al-karam hanya sekedar maknanya memberi. Balil i'ta' min tamami ma'nahu, bahkan memberi itu adalah satu rangkaian daripada banyaknya, ya, makna karam. Jadi antara makna karam adalah memberi. Bukanlah makna karam memberi itu separuh, tapi memberi bagian daripada sifat karamnya Allah Subhanahu wa taala. Walidha warada an ahli ilmi fi makna hadzal ismi aqwalun adidah. Karena itulah terdapat penjelasan daripada para ulama ketika menjelaskan makna nama ini, nama Allah Al-Karim. Sifatnya Al-Karam, aqwalun adidah. Banyak sekali, ya, definisi ulama ketika mendefinisikan makna Al-Karam dari nama Allah Al-Karim. Faqila diantaranya, na'am. Faqila ma'nahu ay kathirul khairi wal'atai. Ya, diantara maknanya, kata para ulama, kathirul khairi wal'atai, yang banyak sekali kebaikannya dan banyak sekali memberi. Itulah makna karam. Naam. Wakila ad-da'imu bil khairi, wakila alladhi lahu qadrun 'azimun wa sya'nun kabir. Wakila, ada yang mengatakan maknanya adalah ad-da'imu bil khair, yang selalu dengan kebaikan. Selalu dengan kebaikan. Wakila alladhi lahu qadrun 'azim wa sya'nun kabir. Ada yang mendefinisikan Al-Karam adalah zat yang memiliki qadrun azim, keagungan, kekuasaan yang agung, wa sya'nun kabir, yang memiliki perkara yang besar. Naam. Wakila ay al-munazzahu 'anil naqais wal afati. Di antara makna al-karam, maknanya kata mereka al-munazzah, yang suci, 'anil naqais wal afat, dari segala macam kekurangan dan celah, aib. Naam. Wakila ma'nahu al-mukrimu al-mun'imu al-mutafaddil. Di antaranya kata perma'na al-karim, ya, sifatnya al-karam, al-mukrimu, dialah yang senantiasa memuliakan. Al-mun'im, memberikan nikmat, al-mutafaddil, menganugerahkan. Naam. Wakila alladhi yu'ti la 'iwadin, wakila alladhi yu'ti li ghairi sababin. Naam. Wakila, di antaranya kata ulama, makna al-karam, nama Allah al-karim, alladhi yu'ti la li'iwadin, Dia yang senantiasa memberi tidak berharap balas tanpa ada ganti. Orang memberi mengharapkan gantinya. Ya, orang itu ketika memberi mengharapkan gantinya. Orang tua memberikan kepada anaknya harta benda mengharapkan gantinya apa? Bakti kepadanya. Kelak ketika tua mereka yang membelanya. Ini ada ganti, ada harapan. Allah memberi kita apa diharapkan daripada kita? Dia Tuhan Maha Kaya. Ya, ibadah kita harus diharapkan Allah. Allah tak butuh ibadah kita. Dia Maha Kaya. Inilah makna Al-Karim. Qila alladhi yu'ti, na'am. Wa qila alladhi yu'ti li ghairi sababin. Di antara makna Al-Karam, nama Allah Al-Karim dari sifatnya karam, maknanya adalah alladhi yu'ti. Ya, li ghairi sababin. Dialah yang memberi tanpa sebab. Karena orang itu memberi ada sebab. Kenapa dia memberi? Ya, dengan memberi ini aku dapat segala hajatku. Ya, orang itu memberi ada sesuatu diharapkannya. Ada sebabnya mengapa dia beri. Ya, dia berharap balas. Tak ada orang memberi begitu saja. Ya, bagaimana Ustaz orang yang memberi sedekah? Ada sebabnya. Kenapa dia beri sedekah? Sebabnya pertama, berharap balasan daripada Allah. Kedua, berharap diberkahi hartanya, diperbanyak hartanya. Ada sesuatu sebab. Allah memberikan kepada kita tiap hari rezeki. Apa sebabnya? Tak ada. Karena rahmatnya semata. Jalla fi'ula. Naam. Wakila alladhi yu'ti man yahtaj wa man la yahtaj. Ya, di antara makna Al-Karim, nama Allah Al-Karim, memiliki sifat karam mulia, alladhi yu'ti man yahtaj wa man la yahtaj. Dialah Tuhan yang memberikan kepada segenap makhluknya apa yang dibutuhkan makhluknya dan apa yang tak dibutuhkan makhluknya. Dia beri kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan, yang tidak kita butuhkan, yang kita minta, yang tidak kita minta, diberinya. Ya, andai kata kita hanya diberikan Allah terhadap apa yang kita minta, banyak terluput kebaikan-kebaikan karena kita tak tahu sepenuhnya kebaikan. Ya, kalau andai kata Allah suruh kita, nah tulis satu faktor kau minta apa, banyak yang terluput dalam hidup kita ini. Mintalah apa yang kau mau. Minta ini, minta itu, minta itu. Banyak yang terluput. Lupa kita minta oksigen, mati kita. Lupa minta jantung itu tetap berdetak, mati. Tulislah apa yang kau minta. Karena itulah dalam hadis yang sahih itu, kisah orang terakhir masuk surga, ketika Allah suruh dia minta, minta. Dia minta segala sesuatu. Kata Allah, sudah. Kayaknya sudah, wahai Tuhan. Kau minta lagi lah. Minta lagi. Sudah. Sudah, Tuhan. Minta lagi lah. Kayaknya sudah habis. Semua sudah aku minta. Bagaimana dengan ini? Oh iya, itu aku lupa ya Tuhan. Masukkan. Ini, itu aku lupa juga. Masukkan. Ini, Allah ingatkan berbagai macam nikmat yang dia lupa minta. Itu juga Allah. Setelah itu, apa lagi? Kayaknya sudah semua Tuhan. Minta lagi, kau pikirkan. Mintanya lagi, mintanya, minta, minta. Habis? Kayaknya sudah semua aku minta. Bagaimana yang ini? Oh, itu aku lupa Tuhan. Masukkan. Kita itu kok disuruh Allah minta segala yang kita hajatkan. Banyak yang terluput. Ya. Tapi Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta dan apa yang tak kita minta. Untuk kemaslahatan kita. Jalla fi'ula. Naam. Wakila alladhi idza wa'ada waffa. Wakila alladhi turfa'u ilayhi kullu hajatin saghiratin aw kabirah. Wakila alladhi wa'ada waffa. Di antara makna Al-Karim, dialah Tuhan yang ketika berjanji dia akan tepati janjinya. Wakila di antara maknanya alladhi turfa'u ilayhi kullu hajatin saghira aw kabirah. Dialah Tuhan yang naik kepadanya doa-doa manusia hajat-hajat manusia, baik hajat yang besar ataupun hajat yang kecil, naik kepadanya. Naam. Wakila alladhi la yudai'u man iltaja'a ilaihi. Wakila makna al-karim, maknanya adalah alladhi la yudai'u man iltaja'a ilaihi, yang tak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berlindung kepadanya, bernaung kepadanya. Subhanallah. Kalau kita berlindung kepadanya, tak pernah sia-sia. Dia akan lindungi kita dari kejahatan jin, dari kejahatan manusia. Tempat kita berlindung yang membuat kita menjadi yakin dengan dia. Subhanallah. Ya, saya dulu pernah bawa mobil jalan, ya, sepanjang Sumatera itu sampai ke Jakarta. Kami lewati jalan-jalan yang mengerikan. Singgah kami di jalan, kita makan malam, tanya, gini jalannya gimana nih Pak? Ini jalannya bahaya, begini, begini, begini. Banyak di sini korban. Pulang tak mungkin, kita memang jalan terus. Dalam kondisi kita, ya, khawatir, takut, tak ada yang menenangkan kita kecuali Allah. Dahlah Pak, insya Allah aman, bismillah, kami tawakal aja. Jalan, aman, sampai kita di sini, bertemu kita kembali. Subhanallah. Banyak orang yang subhanallah hidupnya itu tak tentram karena dia lupa ada Allah tempat berlindung. Jadi inilah makna al-karim. Alladzi la yudhayyi'u man iltaja'a ilaih, yang tak pernah menyia-nyiakan orang yang berlindung kepadanya. Naam. Wakila fi ma'nahu alladzi yatajawazu 'anidz-dzunubi wa yaghfiru as-sayyi'at. Ya, di antara maknanya kata para ulama, alladzi yatajawazu 'anidz-dzunub. Makna al-karim, dialah Tuhan yang memaafkan dosa-dosa manusia, wa yaghfiru sayyi'at, menghapuskan kejelekan-kejelekan manusia. Naam. Ila ghairi dzalika mimma qila fi ma'na hadzal ismil 'adzim. Ya, dan makna-makna lainnya yang disebutkan ulama ketika mendefinisikan nama Allah yang agung ini, nama al-karim. Naam. Wa kullu dhalika haqqun. Dan semuanya nama tersebut dan semua tafsiran itu benar. Tak bertentangan satu sama lain. Naam. Li anna hadzal isma min al-asma'il husna ad-dallati 'ala ma'anin 'adidatin la 'ala ma'na mufradin. Karena nama Allah Al-Karim ini adalah merupakan satu nama yang mencakup banyak makna. Nama-nama Allah itu ada yang hanya satu makna, ada yang mencakup banyak makna. Naam. Wa idza tabarta jami'a ma qila fi ma'na hadzal ismi 'alimta anna alladhi wajaba lillahi ta'ala min dhalika la yuhsa min jala'ilil ma'ani wa karaimil awsaf. Ya, jika engkau mengetahui segala definisi yang disebutkan ulama tentang makna namanya yang agung ini Al-Karim, maka engkau pun tahu bahwasanya ada hal-hal yang wajib diberikan untuk Allah tabaraka taala. Ya. Min dzalika la yuhsa min jala'il ma'ani. Ya, yang tak dapat dihitung dihingga banyak kewajiban kita harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu luasnya makna namanya Al-Karim. Ya, alangkah banyaknya sifat-sifat yang terkandung dalam nama Allah Al-Karim. Layak kita beribadah kepadanya. Naam. Wa idza kulna al-karimu huwa al-kathirul khairi wal ata'i, faman aktsaru khairan min Allah li'umumi qudratihi wa sa'ati ata'ihi, balil khairu kulluhu fi yadayhi. Jika kita katakan nama Allah al-karim, maknanya adalah al-kathirul khairi wal ata'i, yang banyak memberi. Al-kathirul khair, banyak kebaikan dan banyak memberi. Maka pertanyaannya, siapakah makhluk, siapakah selain Allah yang lebih banyak kebaikannya daripada Allah? Tak ada. Makhluk banyak yang baik, ya, tapi bandingkan dengan Allah, tak bisa dibandingkan. Ya, karena keterbatasan makhluk, Allah tak punya keterbatasan. Li'umumi qudratihi. Karena kehendak Allah, kekuasaannya begitu luas. Wasi'ati ata'ih, pemberiannya begitu luas. Ya, bahkan segala kebaikan ada pada tangan Allah. Kalaupun seluruh manusia minta, Ya, apa yang mereka minta, maka tak akan pernah berkurang kekayaan Allah Jalla wa'ala, kecuali bagaikan jarum dimasukkan ke dalam lautan, ditarik ke atas, yang menempel itulah di jarum yang berkurang dari samudra kebaikan Allah Jalla wa'ala. Naam. Wa idha kunna innahu da'imu bil khairi fadhalika bil haqiqati lillahi wahdah fa inna kulla shay'in yanqati'u illa Allah wa ihsanah fa innahu da'imun muttasilun fid dunya wal akhirah. Jika dikatakan makna al-karim ad-da'imu bil khair, yang senantiasa selama-lamanya dengan kebaikan, maka itu layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Fa inna kulla shay'in yanqati', karena segala macam, segala sesuatu akan terputus kebaikannya. Orang terputus kebaikannya ketika dia meninggal, tak bisa lagi berbuat. Meski ada amalan yang berketerusan ganjarannya, tapi kebaikannya terputus dengan kematiannya. Ya. Adapun Allah tak pernah terputus. Ya, kebaikan Allah tak pernah terputus selama-lamanya. Fa innahu daimun muttashilun fid dunya wal akhirah. Dalam segala keadaan di dunia maupun di akhirat. Sejak dalam alam arwah, Allah senantiasa meliputi kita dengan kebaikan. Dalam alam arwah yang kita tak tahu entah di mana, negeri antah berantah, tatkala kita belum ada, ya, dia kumpulkan roh-roh manusia, dia persaksikan atas mereka, dialah Tuhan, dan mereka pun mengakui. Pindah dari alam arwah, ditiupkan roh tersebut ke dalam janin ketika berusia 100, ya, 20 hari. Apakah putus kebaikan Allah? Tak putus. Bahkan sebelum berusia 120 hari pun tak putus kebaikan Allah. Bagaimana Allah buat sehingga sperma itu ada yang berhasil masuk ke dalam dinding rahim, menempel dengan proses panjang, dengan kebaikan Allah. Hanya masuk 1, 2. Bayangkan jika seluruhnya masuk, mau berapa ribu anak manusia, pecah perut sang ibu. Kalau semuanya jadi, pecah. Tak sanggup. Kadang-kadang 3, 4. Itu jarang. 5 lebih jarang. Rata-rata 1, 2. Subhanallah. Lahirlah anak, 2 anak kembar, setengah mati ngurusinya, 3 lebih setengah mati lagi. Itulah berkembang biak manusia. Bayangkan kalau ikan Allah buat berkembang biakannya sebagaimana kita, tak makan ikan bakar kita. Ikan tuh, subhanallah, spermanya menjadi telur, beribu telurnya. Satu ikan menghasilkan ribuan telur. Beratus telur itu menjadi anak. Kalaulah ikan seperti kita, Syekh Ibrahim tak makan ikan bakar. Subhanallah. Tapi dia buat satu ikan itu menghasilkan telur beratus, kadang beribu telurnya. Satu ikan. Jadi semuanya. Enaklah Ustaz kalau punya anak banyak, sekali jadi 1000. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa muttasilun, selama-lamanya dalam alam janin pun Allah senantiasa tak pernah melepaskan kebaikannya. Dia buat dinding-dinding melapisi sang janin. Dia buat tali pusar yang terus-menerus mengirim kepada sang anak makanan keluar dari janin. Dia dilengkapi dengan susu sampai kita mati, tak pernah berkurang kebaikan Allah. Naam. Wa idza kunna innal karima huwa alladhi lahu qadrun 'azimun wa sya'nun kabir, fa Allahu jalla wa 'ala la yuqaddiru qadrahu wa la yudrikul 'ibadu kunha sifatihi wa kamali nu'utihi. Jika kita mengatakan al-karim huwa alladhi qadrun 'azim, makna al-karim ialah memiliki kekuasaan yang agung, kedudukan, nilai yang begitu dahsyatnya. Qadrun 'azimun wa sya'nun kabir, ialah pemilik urusan yang paling besar. Fallahu jalla wa ala la yuqaddaru qadruhu. Allah itu tidaklah dapat, ya, diliputi kekuasaannya. Wa la yudrikul ibadu kunha sifatih. Tak akan pernah ada hamba yang dapat meliputi hakikat semua sifatnya. Wa kamali nu'utih, kesempurnaan semua sifat-sifatnya. Hari kiamat itu kita melihat Allah, tapi tak pernah Allah mengatakan kita dapat mengetahui Allah dengan sepenuhnya. La yudrikuhul absaru. Penglihatan mata kita tak pernah meliputi Allah sepenuhnya. Wa huwa yudrikul absara. Tapi dia meliputi segala sesuatu yang terlihat dengan pandangan matanya. Kita tak dapat meliputi Allah. Ya. Jangankan Allah, kita melihat di depan kita manusia saja. Enggak usah manusia, diri kita. Berdiri di kaca, lihat wajah di kaca. Tak pernah kita dapat sempurna meliputi ilmu tentang diri kita. Tengok rambut, berapa lah jumlah rambut kalau jadi beruban nih? Bisa? Ada yang tahu berapa rambut yang sudah beruban? Diri kita saja tak dapat kita liputi. Kita lihat bulan, seolah-olah indah dari jauh. Ya, tapi kita tak meliputi apa yang ada di bulan. Apa yang dibalik bulan sebelah sana yang tak terlihat. Bagaimana keadaan sebenarnya? Tak dapat kita meliputinya. Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Ya. Naam. Wa idza qulna innal karima huwa al-munazzahu 'anil naqais wal afati fa huwa Allahu wahdahu bil haqiqati al-quddus as-salam alladhi lahu alladhi la yalhaqu an-naqsu shay'an min sifati al-munazzahu 'anil naqais wal 'uyubi. Jika kita mengatakan nama Allah al-Karim, maknanya adalah al-munazzahu 'anil naqais, yang dia suci dari segala macam kekurangan, wal afat, dari segala macam aib, celah, cacat. Fallahu fa huwa Allah wahdahu bil haqiqah. Maka itu layak di sana Allah sebenar-benarnya. Al-Quddusus Salam, dialah Tuhan Al-Quddus yang maha suci. As-Salam, yang selamat dari segala macam bentuk cacat, celah yang dituduhkan kepadanya. Orang Yahudi menuduh Allah itu fakir. Kok begitu? Ya, Allah itu minta-minta kepada manusia. Minjam kepada manusia. Yang minjam itu yang fakir, kata Yahudi. Terkutuklah Yahudi. Kata mereka, Allah itu Tuhan miskin. Kenapa? Dia minjam-minjam kepada manusia. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanah. Lihat, kata Tuhan kalian. Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Lihat, Tuhan yang meminjam, Tuhan yang miskin. A'udzubillah min dzalik. Ini ungkapan Yahudi. Subhanallah. Allah itu mengatakan meminjam, semua yang ada pada kita milik siapa sebenarnya? Milik dia. Bagaimana dikatakan dia fakir? Inna allaha faqirun wa nahnu aghnia. Inilah orang yang itu selalu melecehkan Allah Jalla wa'ala. Turun ayat kepada kita orang-orang mukmin, mereka dengar, lihatlah Tuhan Muhammad fakir, minta-minta. Maka Allah SWT mengatakan, ya, terkutuklah mereka yang mengatakan Allah itu fakir, kami kaya. Bahasa meminjam adalah bahasa yang paling santun, agar manusia paham apa yang diinfakkan pasti dikembalikan berlipat ganda. Bukanlah Allah itu fakir. Allah mampu menjadikan gunung-gunung menjadi emas. Tapi Allah ingin mendidik manusia, mengajari manusia agar berkasih sayang, agar muncul kecintaan antara fakir dan miskin. Kuatlah hubungan antara mereka. Andai kata Allah buat semua orang kaya, habis, hancur alam raya ini. Percaya atau tidak? Kehidupan berhenti kalau semua orang kaya. Semua orang tak butuh yang lain, kehidupan berhenti. Dan itu mustahil. Tegak kehidupan karena Allah telah membuat manusia bertingkat-tingkat. Berbeda-beda keahlian, berbeda-beda kepandaian, berbeda-beda profesi. Tegaklah kehidupan. Ya, yang ini butuh kepada yang itu butuh kepada yang ini, saling membutuhkan. Dengan itulah tegak kehidupan. Kalau semuanya tak butuh lain, nah habis kehidupan ini. Subhanallah. Karena itulah tak turun hujan emas. Kalau turun hujan emas, habis kehidupan. Tak ada lagi orang yang mau bekerja. Tak ada yang mau bekerja, berhentilah kehidupan. Denyut kehidupan berhenti. Kalaulah hujan yang tiap hari turun sekarang, Allah turunkan dalam bentuk butiran-butiran emas. Karena itulah Allah mengatakan, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw." Sekiranya rezeki Allah lapangkan secara keseluruhan kepada hamba-hambanya, mereka akan melampaui batas. Walakin yunazzil biqadar, tapi dia turunkan dengan ketentuan. Hujan itu saja turun dengan ketentuan. Kalau Allah hujan diturunkan tanpa ketentuan sebagaimana pada masa Nabi siapa? Nuh. Tenggelam, bahkan gunung-gunung pun tenggelam. Tapi dia turunkan rahmatnya biqadarin, dengan takaran yang memang semuanya mengandung hikmah. Bayangkan sajalah lebat hujan di Batam nih, bentar aja jalan-jalan tuh tertutup air banjir. Dibuat baik-baik pun segala macam saluran-saluran air, kalaulah hujannya lebat, subhanallah, tak tertampung ke laut. Apalagi lautnya ketika sedang pasang, buang ke laut, laut pun tak mau menerima. Ya, kadang-kadang masya Allah, Allah takar tuh hujan turunnya supaya tak binasa penduduk Batam ini. Ditakar turunnya hujan deras ya. Coba derasnya 24 jam tak berkurang. Dah berenang-renang kita ngaji nanti. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Karim Al-Munazzah 'anil Naqais wal 'Uyub wal Afat, Tuhan yang Maha Suci, karena itu namanya Al-Quddus. Al-Quddus mana? Yang Maha Suci dari segala macam disebutkan kepadanya. Yahudi mengatakan Allah itu kikir. Ya, Yahudi mengatakan Allah itu fakir. Nasara mengatakan Tuhan Allah itu punya anak. Kita katakan Kudus, Maha Suci daripada apa yang mereka katakan. Subhana, Maha Suci dia, tak butuh dia anak. Assalam, selamat daripada segala macam aib cacat yang disenangkan kepada Allah. Kata mereka Allah punya istri, tak guna bagi Allah istri. Punya anak, tak guna bagi Allah anak. Tak pernah sedikit pun ada cacat celah dalam semua sifat-sifatnya. Naam. Wa idza kunna innal karima ma'nahu al-mukrimu al-mun'imu al-mutafaddil, famanil mukrimu al-mun'imu al-mutafaddilu illa Allah wahdah, alladhi biyadihi maqalidu as-samawati wal ard wa khazainu kulli shay'in, wal fadlu kulluhu biyadihi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. وَمَنْ لَمْ يُكْرِمْهُ اللَّهُ فَمَنِ الَّذِي يُكْرِمُهُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Jika kita mengatakan Al-Karim, maknanya Al-Mukrim yang memuliakan, Al-Mun'im yang memberikan nikmat, Al-Mutafaddil yang menganugerahkan, maka فَمَنِ الْمُكْرِمُ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ إِلَّا اللَّهُ, adakah selain Tuhan yang senantiasa memuliakan, memberikan nikmat, mencurahkan anugerah, adakah selain Tuhan Allah? Tak ada. Yang terus menerus, tak pernah berkeputusan kepada seluruh makhluknya. Ya, kadang-kadang kita berikan nikmat kepada orang, tapi tak berterusan. Itu pun dengan adanya tendensi, harapan. Ya, tapi Allah, apa yang diharapkannya daripada makhluk yang hina? Di tangannya lah kerajaan langit dan bumi. Di tangannya semua kekayaan yang dikandung oleh alam semesta ini. Wal fadlu kulluhu biyadaihi. Semua keutamaan itu ada di tangannya. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki kemuliaan. Dialah Tuhan pemilik segala macam anugerah yang agung. Bila tidak Allah muliakan seseorang, siapakah yang mampu memuliakannya? Dialah yang memuliakan seseorang, menghinakan seseorang. Ya. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, barang siapa dihinakan Allah, takkan ada yang mampu memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Karena itulah kalau kita mau cari kemuliaan, bukan mencari kemuliaan pada makhluk. Mintalah kemuliaan kepada pemilik kemuliaan. Siapa? Allah Jalla wa'ala. Orang mencari kemuliaan daripada makhluk, banyak-banyak selfie agar dimuliakan orang, dipuji orang, banyak-banyak berinfak agar dimuliakan orang, banyak-banyak berbuat kebaikan untuk dipuji orang. Naam. Wa idza qulna ma'nahu alladhi yu'ti la ni'wadin fa laysa kadhalika inna Allahu wahdahu fal khalqu khalquhu wal milku milkuhu wal mulku mulkuhu wal ata'u ata'uhu wa la yablughu al ibadu naf'ahu bi shay'in fa huwal ghaniyyul hamid. Jika kita tafsirkan makna al-karim alladhi yu'ti la li'iwad, yang memberi sesuatu tanpa balas, tanpa imbalan, maka tak ada yang semacam ini kecuali Allah semata. Tadi sudah kita bahas, semua orang berharap imbalan, semua orang. Bahkan dalam beramal ibadah pun dia berharap imbalan dari Allah. Allah, apa yang harapnya daripada kita? Tak ada. Kenapa? Al-khalqu khalqu, seluruh makhluk ciptaannya. Wal-mulku mulku, semua kerajaan miliknya. Wala yablughul ibad naf'ahu bisyai'in, manusia tak bisa memberikan manfaat apapun kepada Allah. Fahuwal ghaniyyu, dialah Tuhan maha kaya, tak butuh manfaat apapun dari kita. Jadi solat kita ini Ustaz, ini untukmu manfaatnya. Kau tujukan untuk Allah, bukanlah Allah mengambil manfaat daripada solatmu, tak ada. Al-ghaniyyu al-hamid, yang maha kaya tapi maha terpuji pula. Sudah maha kaya, maha terpuji. Karena kalau maha kaya, banyak orang kaya tapi tidak terpuji. Allah kaya dan terpuji. Naam. Wa idza qulna ma'nahu alladhi yu'ti li ghairi sababin fa huwa Allah wahdahu al-mutafaddilu bin nawali min ghairi su'alin bada al-khalqa bin ni'ami wa awsa 'alaihim al-ata'a tafaddulan minhu wa karuma. Jika kita katakan maknanya al-karim alladhi yu'ti li ghairi sabab, yang memberi tanpa ada sebab, maka itu hanya layak untuk Allah semata yang memberikan kepada manusia tanpa mereka minta. Ya, dialah yang memberikan kepada makhluknya berbagai nikmat. Allah yang melapangkan bagi mereka berbagai macam pemberian sebagai bentuk tafaddulan minhu wa karaman, sebagai bentuk anugerahnya, kebaikannya semata. Diberikannya lah kepada berbagai macam kebutuhan kita. Subhanallah, maka layak Allah itu dicintai. Karena itulah ibadah yang tertinggi adalah ibadah yang menggabungkan antara hubbun kamil, kecintaan yang penuh, wa dhullun tam, kehinaan yang sempurna. Inilah dia poros ibadah, mencapai kesempurnaannya. Cintalah dengannya sebab kehidupan ini pun ada. Tegaknya langit dan bumi karena cinta. Cinta ini dahsyat memang, masya Allah. Karena cinta Allah lah dia tegakkan langit dan bumi. Dia terbitkan matahari, dia tenggelamkan, dia terbitkan bulan, tenggelamkan, dia terbitkan bintang-bintang, semuanya dengan sebab cintanya kepada makhluk. Ar-Rahmanur Rahim. Bayangkan itu matahari yang ciptakan untuk kita loh. Allahu Akbar. Bulan dia ciptakan untuk kita. Semua Allah tundukkan untuk kita. Bintang-bintang itu hiasan untuk siapa? Kita. Layak dia dicintai. Tapi sayang memang cinta kita begitu dangkalnya kepadanya, karena tertutup dengan kebodohan kita tentang hakikat dia jalla fi'ula. Ketika cinta ini bertambah sesuai dengan bertambahnya ilmu tentangnya, ya, ketika itu akan semakin nikmatlah hidup manusia. Karena itulah yang paling nikmat hidupnya adalah orang-orang yang sempurna cintanya kepada Allah. Hidup siapa itu? Para nabi. Sempurna. Di bawah nabi, para wali-walinya, orang-orang saleh, as-siddiqin, syuhada, as-salihin. Tak pernah mereka galau. Subhanallah. Ya, memang mereka hidup di dunia, jalan di dunia, tapi hati mereka telah ada di negeri akhirat. Subhanallah. Senantiasa hatinya melihat akhirat. hidup di dunia tapi dia hidup dalam surga yang terdapat dalam hatinya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, dialah Allah yang memberikan kepada manusia tanpa sebab, tanpa diminta. Naam. Wa idza qulna ma'nahu alladhi yu'ti man yahtaj wa man la yahtaj fa huwa Allah wahdahu yu'ti al-muhtaja hajatahu wa yaziduhu in'aman minhu wa tafaddula. Dialah Tuhan yang dikatakan maknanya adalah alladhi yu'ti man yahtaj wa man la yahtaj, yang memberi kepada siapa yang berhajat dan yang tidak berhajat, yang meminta dan tidak meminta, maka itu hanya layak untuk Allah semata. Dialah Tuhan yang memberikan kepada hamba kebutuhannya dan dia tambahkan lagi lebih daripada sekedar kebutuhannya sebagai bentuk karunia daripadanya. Dia tambahkan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Allahu Akbar. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Dia datangkan kepada kalian segala yang kalian minta, bahkan lebih daripada apa yang kita minta. Allahu Akbar. Naam. Wa idza qulna ma'nahu alladhi idza wa'ada waffa fa inna kullam man ya'idu yumkinu an yafiya wa yumkinu an yaqta'ahu udrun wa yuhawilu bainahu wa bainal wa yahulu bainahu wa yahulu bainahu wa bainal wafa'i amrun wal bari'u wal bari sarikul wa'di li'umumi qudratihi wa 'adimi mulkihi la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a. Jika kita katakan makna al-karim alladhi idza wa'ada waffa, dialah Tuhan kalau berjanji menepati. Fa inna kullaman ya'idu, setiap orang berjanji, yumkinu an yafiya, mungkin dia akan menepatinya. Wa yumkinu an yaqta'ahu udrun, kadang-kadang karena ada uzur tak bisa ditepati janjinya. Karena ada uzur. Saya janji besok datang insyaallah jam 8 di rumahmu. Ternyata tak datang. Kenapa? Ada uzur. Karena ada uzur, tak ditepati. Allah, apa yang membuat terhalang? Tak ada bagi Allah namanya uzur. Subhanallah. Manusia karena keterbatasannya ada uzur. Sakit dia tak bisa datang. Allah, Tuhan Maha Sempurna. Kalau berjanji, dia pasti tepati. Manusia berjanji, kadang tak ditepati pada waktunya. Janji bayar utang, tanggal berapa? Tanggal 20, Ustaz. Lewat 20, kok belum? Berilah aku tempo, Ustaz, tanggal 25. Oke, 25, belum lagi. Berilah aku tempo, tanggal 26. Tiap hari tempo, tempo, tempo. Manusia. Banyak uzurnya, Allah tak pernah mengingkari janji. Kalau kita baca ayat-ayatnya, janji-janjinya, hati kita pun menjadi tenteram, tenang, karena pasti akan dia tunaikan janjinya. Subhanallah. Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang nikmat bagi orang-orang beriman. Yakini, nikmat hidup orang-orang beriman. Jauh daripada kesengsaraan hati. Ya, walaupun pandangan ahli dunia, mungkin pandangan dunia sengsara hidup kawan. Motornya kombet, mobilnya mobil tua. Itu pandangan zahir. Tapi hatinya tidak. Hanya Allah yang bisa memberikan kenikmatan yang sempurna dalam hati manusia. Ya, dia melihat ya mobil-mobil mewah orang, dia berkata, belum lunas. Besok jatuh tempo. Ini pinjam uang riba. Tenang lagi, aku tak pikirkan utang. Mobil butut tapi tak berutang. Tengok istana-istana orang, dalamnya banyak kesengsaraan itu dengan maksiat. Ya, jangan dikira dalam istana itu tak ada kesengsaraan. Kadang-kadang lebih dahsyat lagi persaingan dalam istana, perebutan kekuasaan antara anak pangeran. Subhanallah, dahsyat. Naam. Wa idza qulna ma'nahu alladhi turfa'u ilayhi kullu hajatin saghirah wa kabirah fa huwa Allahu wahdahu yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Ya, tadi belum selesai saya terjemahkan. Kadang-kadang manusia terhalang untuk menepati janjinya. Adapun dia Allah Al-Bari, Tuhan yang mencipta manusia, membentuknya dengan sempurna, mewujudkannya, shadiqul wa'di, janjinya benar. Li'umumi qudratihi, karena betapa luasnya kekuasaannya, wa mulkihi, wa 'azimi mulkihi, betapa agungnya kerajaannya. La mani'a lima a'ta, tak ada yang dapat menahan apa yang ingin dia beri. Wala mu'ti lima mana, tak ada yang bisa menahan apa yang ingin dia berikan. Semuanya di tangannya, semua ketentuan di tangannya. Kalaupun orang punya prasangka ini tak lancar rezekiku ini karena dibuat orang nih, ya, ini karena dangkalnya akidah. Kutengok rumah makanku sepi nih, mau makan samping terus ramai orang, kayaknya dibuatkannya nih. Kalau akidahnya dalam, la mani lima ataita, ya Tuhan tak ada yang bisa menahan apa yang kau beri. Tak seperti itu. Tengok warung kawan ramai orang datang, warung awak sepi, kayaknya dia buat sesuatu ini. Kalau tawakal kita yakin kita kepada Allah kuat, tak seperti ini. Kita katakan la mani lima ataita, tak ada yang bisa menahan apa yang kau beri, yang ingin kau beri Tuhan. Jin pun tak bisa menahan. Macam-macam ustaz dibuatkan orang, nasiku jadi basi. Nasi basi dibuatkan orang. Ya, sayur-sayurku berulat. Banyak berprasangka buruklah kepada manusia dia. Kemudian wa idza qulna ma'nahu alladhi turfa'u ilayhi kullu hajah saghirah wa kabirah. Makna al-karim ialah Tuhan yang diangkat kepadanya semua hajat besar dan kecil. Maka itu adalah milik Allah semata, dialah yang layak dikatakan demikian. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'an. Meminta kepadanya segenap makhluk yang di langit di bumi setiap hari, dia dalam keadaan fi sya'nin, dalam keadaan tertentu. Allah dalam keadaan senantiasa berbuat. Tak pernah Allah istirahat, tak pernah mengantuk, tak pernah tertidur. Fi sya'nin, dalam berbuat, dalam pekerjaan selama-lamanya. Tak pernah Allah itu istirahat seperti kita istirahat. Allahu Akbar. Naam. Wa idza qulna ma'nahu ay alladhi la yudai'u manil taja'a ilayhi fa huwa Allahu wahdahu al-qa'inu 'an nafsihi inna la nudi'u ajra man ahsana 'amala wal qa'il wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jika kita tafsirkan makna al-karim, dialah Tuhan yang tak pernah menyia-nyiakan orang yang berlindung kepadanya. Dialah Allah semata yang demikian layak dikatakan kepadanya. Dia yang berkata tentang dirinya, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, kami tak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik dalam amalannya. Dia yang mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dia yang mengatakan dan berkatalah Tuhan kalian minta kepadaku, aku akan kabulkan. Naam. Wa idza qulna ma'nahu alladhi yatajawazu anid dunubi wa yaghfiru sayyi'at fa huwa Allahu wahdahu wa huwa min karamihi subhanahu la yata'a dhamahu dhanbun ay yaghfirahu. Naam, di antara maknanya dikatakan maknanya adalah alladhi yatajawazu anid dunub, ialah Tuhan yang senantiasa memaafkan dosa-dosa, wa yaghfiru sayyi'at, menghapuskan keburukan-keburukan, maka itulah Allah semata yang berhak berkuasa. Wa huwa min karami subhanah, dan terbentuk kedermawan Allah, la yata'adhumahu dhanbun an yaghfirahu, sebesar apapun dosa Allah takkan mungkin menutup pintu tobat maaf bagi orang-orang yang tobat kepadanya, sebesar apapun dosa. Bahkan dosa syirik pun dia maafkan, menyekutukan dia pun ketika hamba datang meminta kepada Allah ampunan, diampunkan. Itu dosa paling besar. Ya dzan billah. Naam. Fa min karamihi annahu alladhi jada wa tafaddala bitaubati 'ala at-taib. Di antara bentuk kedermawanannya, dialah yang telah menganugerahkan kepada hamba ilham taufik untuk bertaubat. Bahkan taubat kita pun di antara bentuk kebaikan Allah. Dia yang menginspirasi kita untuk taubat, mengilhamkan kita untuk kembali kepadanya. Jalla wa'ala. Nah. wa min karamihi tafadduluhu subhanahu biqabuliha mahma adumad dhanbu wa kabural jurmu. Di antara bentuk kemuliaannya ya dan kasih sayangnya, kedermawanannya, Allah menerima taubat hamba sebesar apapun dosa tersebut. Walaupun seluas langit dan bumi Allah ampuni. Jalla fi'ula. Dia mengatakan ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi. Ya, kalau datang wauku satu bumi ini penuh dengan dosa-dosa, la ataituka bimitsliha maghfiratan. Aku akan ampunkan dosa-dosamu selama engkau tidak menyekutukanku. Nah, wa min karamihi annahu yubaddilu sayyiati taibina hasanatin. Di antara bentuk kedermawanan Allah, Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Tatkala hamba bertobat, hamba berbuat amal saleh, keburukan itu digantikan dengan kebaikan. Naam. Wa min karamihi subhanahu annahu yafrahu bi taubati taibin wa inabatil munibin. Di antara bentuk kedermawanannya, dia begitu gembira, begitu senangnya ketika hamba taubat kembali kepadanya, padahal dia tak punya kepentingan dengan hamba. Subhanahu wa ta'ala. Mau taubat tak berpengaruh bagi Allah Jalla wa'ala. Tapi dia gembira dengan taubatnya kita. Naam. Wa min karamihi subhanahu annahu yastahyi min 'abdihi idza madda yadayhi ilayhi sa'ilan mutadallilan an yaruddahuma sifran khaibatain. Di antara bentuk kedermawanannya, dia malu kita angkatkan tangan kepadanya, dua tangan kita angkatkan, Allah malu tidak mengabulkan apa yang kita minta. Allah malu kita pulang tanpa membawa sedikit jua pun pemberian daripadanya, sudah kita angkat tangan. Dia malu. Jalla fi'ula. Inna Allah hayyun karim. Allah Tuhan yang maha pemalu, maha dermawan. Dia malu ketika hamba mengadakan tangannya kepadanya, tidak dia kabulkan. Kosong tanpa pemberian, Allah malu. Jalla fi'ula. Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa'azamu asbabi naili karamatil karimi subhanahu taqwahu jalla wa'ala fi sirri wal alan fil falakramu indahu subhanahu al-atqa lahu min ibadi kama qala ta'ala inna akramakum 'inda Allahi atqakum ja'alana Allahu min 'ibadihi al-muttaqin wa min awliya'ihi al-mukrimin innahu al-mukrimin wa min awliya'ihi al-mukrimin innahu sami'un mujib wa a'zamu asbabi naili karamatil karim, dan adalah sebab yang terdahsyat dengannya kita akan mendapatkan kemuliaan Tuhan yang maha mulia ini adalah dengan meningkatkan takwa kepadanya Jalla wa ala. Taqwa dalam sir kesendirian, wal alan dalam keadaan terang-terangan. Berat ya, dalam kesendirian takwa itu berat, apalagi dengan segala macam ya android-android yang di tangan, begitu dahsyatnya syahwat, begitu memuncaknya. Tanpa dengan takwa fisirri, takwa dan dalam tanpa dengan takwa dalam kesendirian, takwa dalam kebersamaan, berat. Subhanallah. Fal akramu indahu subhanahu al-atqalah, yang paling mulia itu di pandangan Allah yang paling bertakwa di antara hamba-hambanya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita daripada hamba-hamba yang bertakwa, dijadikan kita daripada wali-walinya yang dia muliakan. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa-doa kita. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan penjelasan nama Allah As-Salam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.